mitra bisnis, dengan perubahan zaman yang kemarin saya katakan bahwa itu adalah perubahan dari kebutuhan fisik menjadi kebutuhan mental, maka apa yang terjadi dengan bisnis yang kita jalani? Ada tiga hal yang penting yang menurut saya perlu diawasi. Yang pertama adalah perubahan dari otot menjadi otak. Kalau zaman dulu yang paling hebat itu adalah Hercules, kalau zaman sekarang yang paling hebat itu adalah Bill Gates atau Steve Jobs. Kalau zaman dulu yang hebat itu adalah para warrior perang, maka sekarang yang paling hebat adalah Warren Buffett yang jualan saham. Dari otot kita bergerak menjadi otak. Orang yang berotot besar itu dulu adalah orang yang paling dihargai orang karena nilainya besar, bisa menarik orang, bisa memukul. Sekarang otot besar kita hanya menjadi kesenian olah diri ya. Jadi tidak lagi seperti dulu, nilainya sudah berubah sama sekali karena sekarang justru otak yang dihargai. Yang kedua adalah dari perubahan fisik menjadi perubahan nilai. Dulu itu Great Wall yang paling hebat ya. Di China itu ada kerajaan-kerajaan besar-besar. Fisik besar ini yang penting ya. Piramida di Mesir ya, ini besar. Sekarang yang terkenal yang menghasilkan nilai apa? Nilai, bukan fisik tapi nilai. Bergerak dari fisik menjadi nilai. Maksudnya nilai ini apa? Value. Value ini apa? DNA Research, Google dan Facebook. Perusahaannya enggak kelihatan di internet aja gitu ya. Amazon.com, Wall Street, saham-saham ya. Bahkan US dollar ini tuh apa, alat tukar mata uang terbesar dunia, didasarkan pada apa? Pada nilai, bukan pada fisik lagi. Bahkan sekarang katanya sudah tidak cocok dengan jumlah emas yang ada. Jadi kita itu bergeser dari physical thing menjadi value ya. Kalau kita lihat samurai dulu ya, fisik tajam besar, sekarang bom atom ya, gas sianida. Tidak kelihatan nilainya, membunuh orang, tapi barangnya tidak kelihatan karena bukan fisik lagi yang dinilai. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah perubahan dari simple menjadi kompleks. Kalau dulu hal yang simple sekali, sekarang menjadi kompleks ya. Dulu orang masak itu makanan yang sederhana sekali ya. Cuma dua orang masak, dari ngambil dari kebun, motong ayam, selesai jadi masakan. Bahkan hanya Kaisar Romawi lah yang mampu meng-hire 650 tukang sehingga bisa memasak masakan yang super enak. Sekarang Anda makan di McDonald's saja itu yang menyiapkan lebih dari 1000 orang ya. Mulai dari orang yang menanam potato di satu tempat, memprosesnya, mengirim ke Indonesia dan melakukan serangkaian kegiatan yang lain. Jumlahnya mungkin 1000 orang lebih ya. Dan itu dijual dengan murah McDonald's itu dibandingkan zaman Kaisar Romawi dulu. Zaman dulu itu kita pakai tombak untuk membunuh binatang. Satu orang, dua orang bikin selesai. Sekarang tuh Anda bikin mouse komputer yang sederhana, mouse komputer ya. Jadi tikusnya komputer, mouse ini katanya kalau untuk membuat itu orang seribuan enggak bisa mampu membuat itu dari bahan dasar. Karena bahan dasarnya itu apa? Minyak di bawah tanah, dibuat jadi plastik. Untuk memabrikasi membuat plastik butuh apa? Butuh mesin, butuh tenaga kerja, butuh kompleksitas. Tidak ada satu pun perusahaan mampu membuat mouse dari titik nol. Mereka beli plastik dari orang lain, beli pir dari orang lain, beli bola dari orang lain, atau beli sinar laser. Dikombine semua, sudah menjadi zaman yang kompleks. Jadi di zaman sekarang, tiga hal yang penting, otot menjadi otak, fisik menjadi nilai atau value, simple menjadi kompleks. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom, sukses selalu untuk Anda.